Oh, iya pakai ngadu. Banyak kesangkut deh kan. Pancingnya pokoknya pakai pancing kayak kembang gitu di balikan dulu. Garo aja garo. Iya. Kemana ya? Oh, shit.